Bismillahirrahmanirrahim. Galal musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa lamikum fi darain amin. Kana ba'duhum yaqulu li ahlihi wa auladihi idza dakhaltu fi salati fa'falu ma badalakum, ya'ni min raf'il aswat wa kathratil lagat, fa inni la uhissu bikum fa kanu rubbama yadribuna bidhuffi fala yash'uru bih. Sebagian daripada para aulia, para ulama al-amilin, orang-orang yang saleh, kekhusyuan mereka di dalam sholat seperti orang yang tidur nyenyak, gak terasa ada apa dan apa yang terjadi di sekitarnya, di sekelilingnya. Mau rumahnya dicuri, mau orang teriak, maling, atau semisalnya, dia gak dengar. Kenapa? Karena tidur yang begitu pulas, tidur yang begitu nyenyak, sehingga dia tidak tahu, tidak mengetahui, tidak memahami apa yang terjadi atau yang sedang terjadi saat ia tidur. Sehingga sebagian mereka itu mengatakan kepada keluarganya, kepada anak-anaknya, kalau aku sudah sholat atau aku di tengah-tengah sholat, maka lakukan apa yang kalian ingin lakukan. Intinya sebelum aku sholat, sebelum aku takbir, jangan ganggu aku. Tapi ketika aku sudah takbir, apa yang kalian ingin lakukan, apa yang ingin kalian kerjakan, lakukan. Kenapa? Faf'alu ma badalakum. Mau suaranya kencang, mau suaranya keras, mau rame, mau teriak, monggo silahkan. Kenapa? Fa inni la uhissu bikum. Karena aku sudah enggak merasakan itu. Karena kalian, sebab kalian. Kalian mau teriak, aku enggak dengar sudah. Tinggal sudah sholat, enggak dengar lagi. Apa yang diteriakkan, apa yang ya, dilakukan, enggak tahu lagi sudah. Kalau sudah, nah kalau kita kan ada suara musik, mau coba-coba ganti nyanyi pisan. Apalagi ketepaan lagu yang kita senangi, misalnya yang seneng sholawatan. Allahu Akbar, setelah lagu kesenangannya, ngikuti dia, misalnya Padang Bulan, nah, dia Seher Mania misalnya, nyanyi dia akhirnya, sholatnya gak mau coba fatihah, ngomong Padang Bulan ya, mestinya baca fatihah atau baca doa liftita, dia enggak, Padang Bulan, ini sholat Padang Bulan, kenapa? Terganggu dia dengan suara yang ada. Atau yang seneng jangdutan, atau band dan yang semisalnya, misalnya ada tonggolnya nggak duwe gawe, sholat dia Allahu Akbar, mestinya baca doa iftitah, nyanyi dia, nyanyi, entah nyanyi apa yang disetel, yang dia sukai, akhirnya dia nyanyi, masih kebawa dengan yang ada di luar sholat. Kalau mereka enggak, apapun yang di luar sholat, apapun yang di luar sholat, ketika mereka sholat nggak tahu sudah, nggak terasa. Mendengar, gak terdengar, dan yang terjadi dia gak tahu kalau sudah sholat. Bahkan terkadang keluarganya ini sampai nabu gendang atau terbang, tapi gak kerasa apa-apa. Kita sekarang kalau sholat, Allahu Akbar, ada orang omong-omongan, kadang kita kebawa. Atau ada orang ngabu, kita terganggu, bacanya hanya salah-salah, terganggu gitu. Mereka enggak. Rubbama yadribuna bidduf falashurubih. Bahkan ada yang lebih hebat lagi dari itu. Merasakan begitu nikmatnya sholat, begitu lezatnya sholat, sampai bisa membuat keluarnya mani. Lah mani itu kan keluar kalau syahwat meningkat, kelezatan. Inilah Habib Ahmad bin Umar Al-Hinduan. Kalau sholat itu gak mau lama-lama, sholatnya cepat, tidak lama-lama. Misalnya itu bacanya itu sekedarnya sudah, tidak mau lama-lama. Kenapa? Ketika beliau ditanya, kenapa kok sholatnya cepat? Katanya beliau, minal ladzah allati ajiduha fi shalah akhafu an yasbiqani khurujul mani. Dari kelezatan yang aku rasakan di dalam sholat, yang aku dapatkan dalam sholat, aku takut keluarnya maniku. Saking nikmatnya sholat. Sama dengan Imam Hasan Jamalul Lail atau Muhammad bin Hasan Jamalul Lail. Ramadan gak mau baca Quran di siang hari. Kalau Ramadan gak mau baca Quran di siang hari. Kenapa? Kalau baca Quran merasakan rasa madu di mulutnya. Lah kalau merasakan rasa madu di mulutnya, otomatis haus tidak, lapar juga tidak. Karena madu itu menghilangkan haus dan juga mengenyangkan. Lah dia enggak mau baca di siang hari, kenapa? Enggak bisa merasakan apa yang dirasakan orang yang berpuasa. Orang yang puasa itu kan apa? Merasakan haus, merasakan lapar. Lah kalau dia baca di siang hari enggak merasakan itu, seperti enggak puasa. Enggak mau dia baca di siang hari. Kalau kita ketepaan, kalau kita bisa seperti itu, ketepaan maca Quran ae enggak ngelak. Enak kalau kita, tapi mereka enggak. Seperti halnya dalam sholat. Saking nikmatnya dalam sholat, takut sampai keluar mani, karena itu sholatnya dipercepat. Menjalankan kewajiban sunnah sekedarnya. Bahkan Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, kalau sudah sholat, tenggelam sempurna. Tidak ada pikiran yang lainnya, mikir A, mikir B, enggak ada. Fokus 100%. Sudah enggak tahu apa-apa. Kanan, kiri, depan, belakang enggak tahu sudah. Fokus benar-benar, fokus dengan sholatnya. Bahkan terkadang beliau nyuruh satu orang untuk duduk di sampingnya, mengingatkan dia waktunya apa yang mau dia lakukan. Sampai lali. Apa yang dia mau lakukan itu sampai lupa. Ada orang lupa karena lalai, karena ngelamun. Beliau enggak. Beliau lupa karena sudah tenggelam. Sehingga butuh seseorang di sampingnya mendampingi untuk mengingatkan. Rukuk, rukuk. Sujud, sujud. Lupa. Sampai lupa. Di mana, sampai mana, apa lupa. Sehingga butuh ada orang yang mengingatkan kalau sudah sholat. Bukan pekun, tidak pekun. Tidak pekun. Tidak lalai dari Allah. Sangat ingat. Tapi karena khusyuknya, karena fokusnya yang begitu dalam, sehingga terkadang butuh seseorang mengingatkan. Rokok, rokok. Iktidal, iktidal. Butuh orang mengingatkan. Ila an ya'udah sahu. Sampai sadar. Jadi orang mengingatkan sampai dia kembali lagi ke normal. Artinya seperti pada umumnya orang. Kalau lupa ya ada orang ingatkan. Kalau lupa seperti itu sudah keadaannya sudah tenggelam yang sempurna, butuh ada orang ingatkan. Kalau sudah biasa kembali normal, sholat seperti umumnya orang. Pernah juga diceritakan Syekh Umar bin Makhramah menjadi makmum. Yang menjadi imam putranya yang bernama Abdullah bin Umar bin Makhramah. Jadi ayahnya menjadi makmum, putranya menjadi imam. Lah Imam Abdullah bin Umar bin Makhramah ini termasuk orang yang ahli fikih. Ketika selesai sholat, selesai dari sholatnya salam, ayahnya mengatakan, ya waladi wahai putraku, ra'aituka aku lakadam. Katanya ayahnya, wahai putraku, aku melihat kamu ini keseluruhannya darah. Jadi mulai atas sampai bawah ketitok, kelihatannya seperti itu, darah. Hanya katanya putranya, inni stahdhartu mas'alatan mimasa'ilil had fis shalah. aku sedang kepikiran masalah haid dalam sholat. Jadi kelihatan, nampak dari luar itu kelihatan. Nah, ini menunjukkan apa? Fokus itu penting dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Jangan setiap ibadah yang kita lakukan itu kita hilang konsentrasi, hilang fokus. Apapun ibadah kebaikan yang kita kerjakan, besar, kecil, sedikit ataupun banyak, kita harus konsentrasi, kita harus fokus, harus serius. Orang kalau mengerjakan gak serius, itu tadi, gak perhatian dengan apa yang dibaca, gak perhatian dengan apa yang ia kerjakan, lah ini hasilnya cuma-cuma, gak membahasakan hasil apa-apa. Kalaupun ada kemanfaatannya sangat kecil, kalaupun ada kemanfaatannya sangat kecil, rugi. Kita membaca zikir, membaca wirid, fokus, konsentrasi, wujudkan keseluruhan kita ada di situ. Jangan kita membaca wirid atau zikir mikiran sana ke sini, apa manfaatnya? Enggak ada. Apa yang kita dapatkan? Enggak ada. Kalaupun ada, sangat kecil. Kita menginginkan manfaat yang besar, tapi kita dapat yang kecil, bahkan mungkin tidak terlihat. Kita membaca maulid, membaca burda, dan yang lain sebagainya, konsentrasi, fokus dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, sholat dan lain sebagainya, seperti itu. Jangan kita campur aduk, waktunya ini kita mikir itu, waktunya itu kita mikir ini. Lah ini nyampur aduk ini. Orang masak, kalau dia gak konsentrasi dengan apa yang ia kerjakan, apa yang ia perbuat, pasti salah semua. Mau bikin sop, jadi rawon. Mau bikin rawon, jadi soto. Kenapa gak konsentrasi? Apa bumbu yang harus ia masukkan, apa bumbu yang harus ia pakai? Karena dia mikir macam-macam, gak jadi akhirnya. Gak jadi. Sama dengan ibadah yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan, ketaatan yang kita lakukan, apapun itu bentuknya, mau banyak, mau sedikit, mau besar, mau kecil, mau lama ataupun sebentar, kita harus konsentrasi, kita harus fokus. Supaya apa? Apa yang kita lakukan itu membuahkan hasil, manfaat yang besar dalam kehidupan kita. Nah, semuanya ngelambiar. Pengajian gelambiar, burda gelambiar, maulid gelambiar, wirid gelambiar, Al-Quran gelambiar, sholat gelambiar, belajar gelambiar, murojaah gelambiar, dan sebagainya. Hasilnya tidak ada. Coba kita perhatikan sampai sekarang, apa hasilnya? Belajar kita apa hasilnya? Sholawat yang kita baca apa hasilnya? Al-Quran yang kita baca apa hasilnya? Tidak ada. Tidak ada. Kenapa? Kemanfaatannya mana? Gak ada, hampir tidak kita rasakan kemanfaatannya. Kenapa? Ya memang semua yang kita lakukan tanpa konsentrasi, tanpa fokus. Karena kita campur adukkan dengan berbagai macam pikiran dan lain sebagainya, sehingga kurang maksimal apa yang kita dapatkan dari apa yang kita perbuat, khususnya dalam sholat. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita dapat melakukan segala hal ibadah, ketaatan, kebaikan, khusyuk, konsentrasi, fokus, sehingga dapat membuahkan hasil manfaat yang besar di dalam kehidupan kita. Amin. Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.